Simpan air matamu, usah engkau tangisi, ini semuanya telah berakhir. Tiada lagi kasih di relung hati ini sejak kau hianati cinta yang suci. Percuma kau menyesali I'm